الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني حفظكم الله، pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan perkara yang harus kita ketahui pada poin yang kedua, yaitu al-amalu bihi. Kita beramal dengan ilmu. Kemudian untuk halo. Ya Ustaz, ada ni Ustaz. Dengar Saud? Ah, dengar. Naam. Naam. Insyaallah sebelum kita memasuki perkara yang ketiga, kita ingin murajaah sejenak dari apa yang sudah kita ambil sebelumnya. Naam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya umat manusia terbagi menjadi tiga golongan apabila dilihat dari sisi ilmu dan amal. Siapa tiga golongan umat manusia tersebut? Fadhol ya Sa'ud. Tiga golongan itu, yang pertama golongan yang paling tinggi, iaitu mulia. Naam. Golongan yang kedua, Naam. Dia ada ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Naam. Golongan yang ketiga, mereka memiliki amalan tapi dia tak ada ilmu lah, senang kata. Ya, ini seperti kaum Nasara. Seperti kaum Nasara. Ahsan, tabarakallah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua. Nah, Fadhal Haikal, ada di sini? Haikal. Nah, Ustaz, ada. Ada Ustaz. Ahla wa sahla. Naam, ibadah terbagi menjadi dua. Naam. Ibadah terbagi kepada, yang pertama ibadah khusus sifatnya, yakni peribadi, individu. Masya-Allah, seperti ibadah yang bermanfaat yang mengerjakannya, contohnya solat, puasa, haji dan umrah. Naam, ahsan tabarakallah. Naam, kemudian yang kedua? Yang kedua, ibadah yang sifatnya berkembang, yakni bermanfaat kepada orang lain juga. Masya Allah. Jihad fi sabilillah. Ahsanta, barakallahu fik. Naam. Kemudian dan pertanyaan yang terakhir, bahwasanya amalan itu salah satu di antara rukun dari definisi iman. Bahwasanya amalan merupakan salah satu rukun dari definisi iman. Oleh sebab itu, para ulama mereka banyak menyebutkan dan mengajarkan kepada kita untuk menjalankan sebuah amalan. Nah, kita mungkin menyebutkan beberapa di antara para ulama ussalaf. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu? Di antara perkataan para ulama ussalaf yang menganjurkan kepada kita. Mahdi ada di sini? Nah, macam sangkut-sangkut sikit Zat. Nah, yang lain? Nah, tak, Ana ada. Ana boleh beritahu juga insyaAllah. Nah, ada Fahmi di sini? Fahmi dia tak ada Zat. Hisham ada Zat. Hisham, Haji Hisham. Assalamualaikum Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada seperti mana perkataan Ibnu Mas'ud, ini para sahabat. Naam, apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa kami tidak menambah 10 ayat Al-Quran ketika belajar dari Rasulullah, sehingga kami mengamalkannya. Naam, ahsan tabarakallah. Nah, alas kita lanjutkan insyaAllah. Ya Ustaz, insyaAllah bisa. Nah. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله الثالثة الدعوة إليه perkara yang ketiga yaitu berdakwah kepadanya. Apa yang dimaksud dengan berdakwah kepadanya? Bahwasanya seorang muslim setelah dia mengetahui Rabbnya dan mengetahui Nabinya, kemudian mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil, maka wajib baginya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdakwah kepada agama Islam yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setelah dia tahu ilmu, dia amalkan ilmu tersebut, maka kewajiban yang ketiga berdakwah dengan ilmu yang dia miliki. Dari lafaz Syekh di sini, dari lafaz Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memerintahkan untuk berdakwah, kita ambil 4 faedah. Dari lafaz tersebut kita ambil 4 faedah. Faedah yang pertama, ad-da'watu ila Allah, ad-da'watu ila Allah hiya wadhifatu ar-rusuli 'alaihim as-salam. Bahwasanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tugasnya para rasul. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Dan begitu pula dakwah ini merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Siapa yang mengikuti para anbiya dan siapa yang mengikuti para rasul dengan kebaikan, yaitu para sahabat. Ini jalannya mereka berdakwah. Dan ini pun juga jalannya orang-orang yang mengikuti para sahabat, yaitu para tabi'in. Dan ini pula juga merupakan jalannya para atba'ut tabi'in dan para a'immatus salaf. Mereka pun berdakwah. Setelah mereka memiliki ilmu, maka mereka berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, menyelamatkan ikhwannya, menyelamatkan kaum muslimin dari kejahilan yang ada. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya dakwah ini merupakan jalannya para anbiya dan rasul dan jalannya para sahabat, 2 hadis saja pada malam hari. Yang pertama hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai komando pemimpin di peperangan Khaybar, Nabi SAW memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib sebelum berangkat menuju ke kancah peperangan. Nabi SAW bersabda, "Unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihi." Wahai Ali, jalanlah engkau ini dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Jalanlah engkau ini dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka, di kancah peperangan. Thumma da'uhum ila al-Islam. Kemudian dakwai mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini perintah untuk berdakwah dari Nabi SAW kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Ajaklah mereka, dakwai mereka masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Dan sampaikan serta kabarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan di dalam memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dari sisi tauhid, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada salah satu orang, atau apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang melalui tanganmu, melalui engkau, khairun laka min umurin na'am. Lebih baik darimu daripada umur na'am, unta merah. Dan perlu antum ketahui bahwasanya unta merah ini min anfasi amwaril Arab. Termasuk harta yang paling berharga di kalangan Arab pada saat itu. Harta yang paling mahal bagi orang Arab pada saat itu, mereka berbangga-bangga dengan memiliki unta merah. Kalau zaman sekarang mungkin mobil yang paling akhir keluar, yakni mobil yang paling baru atau mobil yang paling mahal pada zaman sekarang. Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang diberikan hidayah, salah satu di antara mereka, maka itu lebih baik daripada harta yang paling berharga. Dan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya dakwah. Ini hadis yang pertama. Dan ini jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk jalan kebaikan, kana lahu minal ajri mithal ujuri man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala. Dan akan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang mengikuti dakwahnya. Jadi kalau kita berdakwah kepada kebaikan, kita mendapatkan pahala. Kemudian ketika orang yang kita dakwahi beramal dan mengerjakan kebaikan tersebut, maka kita mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mengamalkannya. La yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengamalkannya. Subhanallah. Dari dakwah itu sendiri kita mendapatkan pahala. Kalau dakwahnya diamalkan, maka kita mendapatkan pahala tambahan tanpa mengurangi dari pahala orang yang mengamalkan. Allahu Akbar. Ini fadilah dari berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula sebaliknya, wa man da'a ila dhalala kana 'alayhi min al-ithm mithlu al-athami man tabi'a. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, yang mengajak kepada penyimpangan, yang mengajak kepada perkara-perkara yang tidak ada dalam agama ini, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusa dzalika min adzamihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang-orang yang mengamalkan kesesatan tersebut. Jadi dia ketika berdakwah menuju kesesatan, kesyirikan, menuju bid'ah, dia mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengamalkan. Tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengamalkan perbuatan tersebut. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahayanya mengajak kepada perkara-perkara yang batil. Bahayanya mengajak kepada penyelisihan terhadap sunnah dan syariat Islam. Dan dari hadis ini pula menunjukkan bagi kita mengenai fadilah dan pahala yang amat sangat besar bagi orang yang berdakwah kepada kebaikan, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ini faedah yang pertama, bahwasanya dakwah merupakan jalannya para anbiya, jalannya para rasul, dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Yaitu jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, dan jalannya para ulama dan ahlul ilm. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami alaihi rahmatullah, beliau berkata, wad-da'watu da'watan. Dakwah itu terbagi menjadi dua. Dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, da'watu ta'sis. Berdakwah dari pondasi. Berdakwah dari akar. Berdakwah dari dasar. Ini disebut dengan da'watu ta'sis. Dia mulai dari bawah. Apa ini maksud dengan da'watu ta'sis? Yaitu ad-da'watu ila ghairil muslimin. Yaitu dakwah kepada orang-orang selain Islam. Yaitu mendakwai orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara dan orang-orang musyrikin. Fatu'allimuhumul aqidah wa dinil islami bittafasil. Di mana engkau mengajarkan kepada mereka agama Islam ini secara terperinci. Dan mengajarkan kepada mereka akidah yang benar. Engkau sampaikan bahwasanya Islam ini merupakan jalan keselamatan. Disampaikan kepada mereka tentang keindahan Islam. Menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dalam api neraka. Tentunya ini semua dengan kemampuan da'i masing-masing. Atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada mereka. Ini dakwah yang pertama. Yaitu dakwah kepada selain kaum muslimin. Kemudian dakwah yang kedua, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami' alaihi rahmatullah, da'watu tashih. Kalau yang pertama da'watu ta'sis, kalau yang kedua da'watu tashih. Yaitu dakwah pembenahan, dakwah pembinaan, ataupun dakwah pengarahan, diarahkan mereka. Apa yang dimaksud dengan dakwah tashih? Wahya da'watul muwajjaha ilal muslimin alladhina harafu 'an dinihim. Yaitu dakwah yang ditujukan kepada kaum muslimin yang mereka sudah menyimpang dari agamanya. Kalau yang pertama tadi kepada orang kufar. Kalau yang ini dakwah kepada kaum muslimin. Tapi bagi mereka yang telah menyimpang dari agamanya. Atau jahilul ibadat as-sahihah. Atau kaum muslimin yang jahil. Dan tidak mengerjakan ibadah dengan cara yang benar. Maka diajarkan kepada mereka. Bahwasanya cara beribadah yang benar itu sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berdakwah. Sebagaimana orang yang jahil kepada makna la ilaha illallah. Orang zaman sekarang, mereka melafadzkan la ilaha illallah tanpa mengerti apa maknanya. Maka yang seperti ini didakwai. Diajarkan kepada mereka apa makna la ilaha illallah. Ini mengarahkan kepada mereka terhadap peribadatan dan ilmu yang benar. Ini faedah yang kedua. Bahwasanya dakwah terbagi menjadi dua. Dakwatu ta'sis dan dakwatu tashih. Kemudian faedah yang ketiga yang dapat kita ambil dari perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi alaihi rahmatullah. Bahwasanya dakwah atau metode dan tahapan di dalam berdakwah itu ada empat cara. Berdakwah, metode dan tahapan di dalam berdakwah itu ada empat cara. Tiga cara tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nahl. ayat 125. Tiga cara yang pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan semuanya dalam satu ayat. Di dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kalian kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Kemudian pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang benar. Ini ada tiga cara di dalam berdakwah. Kita sekarang akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, metode dan cara dakwah yang pertama dengan al-hikmah. Apa itu hikmah? Wada'u syai' fi mawdhi'. Hikmah adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini disebut dengan hikmah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Contoh sekarang, apabila kita mendapati seseorang yang cinta kepada amal ibadah, tapi orang ini jahil. Dan kita tahu orang ini semangat dalam beribadah. Maka kita dakwahi mereka dengan al-lin wa rifq, dengan penuh kelemah lembutan, dengan ramah, dengan kata-kata yang halus. Dan ini asal cara di dalam berdakwah. Yang pertama, dengan lemah lembut. Al-lin wa rifq. Dalilnya apa? Hadith Aisyah alaihi. Hadith Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana hadis tersebut dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in qat illa zana." Tidaklah kelemah lembutan di segala sesuatu melainkan akan menghiasinya. Kelemah lembutan akan membuat sesuatu itu indah, akan mudah untuk diterima. Wala uzila an syai'in illa zana. Dan apabila kelemah lembutan ini sudah ditarik dari seorang hamba, maka tidak lain akan mencemari hamba tersebut dan menodainya, akan susah untuk diterima. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cara dakwah yang pertama bil hikmah. Apa itu hikmah? Dengan penuh lemah lembut, kata-kata yang halus dan dengan yakni kata-kata yang ramah. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua dari ayat di atas, al-maw'idhah al-hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau yang pertama dengan lemah lembut, kata-kata yang bagus, saat ini yang kedua, level yang kedua atau cara yang kedua dengan nasihat yang bagus, dengan nasihat yang baik. Contohnya, apabila kita mendapatkan seseorang yang berbuat kemaksiatan dan kita mengetahui bahwasanya orang ini kalau kita nasihati, dia akan menerima kebenaran dan dia akan mengikuti kebenaran tersebut. Maka di sini kita menggunakan mau'idhah hasanah, nasihat yang mengena. Dengan menggunakan apa kata para ulama? At-targhib wa at-tarhib. Dengan menggunakan at-tarhib. Apa itu tarhib? Menakuti dia dengan ancaman api neraka. Bahwasanya perbuatan kemaksiatan yang kau lakukan ini akan mendapatkan azab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menjerumuskan engkau ke dalam api neraka. Supaya dia takut. Kemudian at-targhib diarahkan kepada amalan yang baik. Contohnya, jangan engkau ini suka berdusta. Berdusta ini akan mengantarkan engkau ke dalam api neraka. Dan sebaiknya engkau menjaga dengan perkataan-perkataan yang jujur. Adapun jujur ini mengantarkan engkau ke dalam surga. Diberikan pahala-pahala. Supaya dia semangat di dalam menjalankan ibadah. Nah, ini contohnya banyak sekali di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang memberikan nasihat kepada para sahabat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun fawaqa'a fihi rajulun man ba'da." Kata Ibnu Mas'ud, dahulu kita pernah berkumpul bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ketika di majlis tersebut ada seseorang yang berdiri, kemudian dia mencela teman yang datang setelahnya. Dalam satu majelis, tiba-tiba ada seorang yang berdiri kemudian mencela temannya di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Apakah dibiarkan oleh Nabi? Tidak. Diberikan nasihat sahabat. Karena ini perkara ghibah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallal. Bersihkan gigimu. Setelah mencela temannya, setelah menghibai temannya, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallal, bersihkan gigimu. Kata orang tersebut, "Wa mimma atakhallal ya Rasulullah?" Buat apa aku membersihkan gigiku ya Rasulullah? Aku tidak makan apapun. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innaka akalta lahma akhik." Sesungguhnya engkau telah memakan daging saudara. Karena engkau telah mencelanya, engkau telah menghibai dia, engkau telah mengumpatnya. Engkau telah memakan ibaratnya bangkai daging saudaramu sendiri. Ini ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Diberikan kepada dia ancaman bagi orang yang berbuat ghibah. Ibaratnya seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Ini dengan nasihat kepada mereka. Ini metode yang kedua. Kemudian metode yang setelahnya. Lebih tinggi lagi. Dinaikkan dosisnya. Yaitu al-mujadala al-hasan. Berdebat dengan perdebatan yang benar. Ini bagi siapa? Apabila kita melihat ahlul i'rab. Orang yang berpaling dari kebenaran. Wal-inat. Yaitu orang yang keras kepala. Orang yang membangkang. Maka di sini. Unadiruhu billatihi ahsan. Maka engkau tegur dia. Maka engkau debat dia. Dengan cara yang baik. Karena bisa jadi orang tersebut memiliki syubhat. Kenapa dia berpaling dari kebenaran? Mengapa dia berpaling dari as-sunnah? Bisa jadi dia memiliki syubhat. Yang di sini dibutuhkan untuk dipangkas ataupun dikeluarkan syubhat-syubhat tersebut. Dibutuhkan adanya jalsa. Duduk dan disampaikan kepada dia bahwasanya dalil dalam permasalahan ini begini dan begitu. Dan engkau yang dan apa yang engkau lakukan ini adalah perbuatan yang salah dan keliru. Bisa jadi karena dia memiliki syubhat maka diperintahkan bagi kita untuk membersihkan dari syubhat-syubhatnya. Dalilnya perkara ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Mishkah. Yaitu ketika para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya ketika para sahabat kharaja ila Hunain. Ketika mereka keluar untuk menuju ke pertempuran Hunain. Setelah Fathu Makkah. Ada di antara para sahabat ini. Marra ala syajaratin yuqalu laha dzat anwat. Mereka berjalan dan melewati sebuah pohon yang disebut dengan Zatu Anwar. Yaitu nama pohon. Yu'allikul musyrikin biha aslihatahum tabarrukan. di mana orang-orang musyrik mereka meletakkan senjatanya di pohon-pohon ini atau di pohon ini, mereka meminta barokah. Jadi orang-orang musyrikin mereka meletakkan senjatanya di pohon Datu Anwat karena mereka menyangka dan memiliki keyakinan bahwasanya pohon ini akan mendatangkan manfaat dan akan menolak madhar, sehingga mereka mengambil barokah, diletakkan senjata-senjatanya. Nah, ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini baru masuk Islam, Islamnya masih baru, ketika melewati pohon tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, berikan kepada kami pohon dhatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon dhatu anwat, agar kita juga bisa mengambil barakah. Ini karena Islam mereka masih baru. Apakah dibiarkan begitu saja oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Apakah cukup Nabi mengatakan ini adalah haram dan kalian muslimin, yang penting kalian bersatu? Tidak. Ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan perkataan yang melekat di hati-hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk mematahkan syubhat-syubhat yang mereka miliki. Karena mereka masih baru masuk Islam, masih ada unsur-unsur jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu akbar, maha suci Allah, maha besar. Latattabi'anna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu, umat-umat terdahulu. Laqad qultum kama qala ashabu Musa li Musa. Kalian sudah mengatakan sebuah ucapan sebagaimana yang dikatakan oleh pengikutnya Nabi Musa. Di saat pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, berikan kepada kita berhala untuk disembah sebagaimana mereka menyembah berhala. Ala innakum qaumun, kalian adalah kaum yang bodoh. Di sini ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan dipapas syubhat-syubhat mereka. Ini adalah metode yang ketiga. Kemudian metode yang terakhir dalam berdakwah, yaitu at-tahdziru wasyiddah, memperingati dan keras. Nah, metode yang keempat ini terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Kecuali bagi orang-orang yang zalim di antara mereka, maka keras. Orang-orang yang zalim di antara mereka, maka kasih peringatan. Ini metode dakwah yang keempat, yang terakhir, yaitu التحذير, memperingati mereka, wasidah, dengan penuh kekerasan. Dan ini amat sangat banyak di kalangan para salafun salih, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in. Ketika mereka melihat perkara-perkara bid'ah, dan bid'ah tersebut menyebar, maka mereka pun mengingkari kebid'ahan tersebut dan memperingatinya. Dan ini rahmat bagi kaum muslimin, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahannya orang yang menyimpang. Di antara contoh saja, ketika terjadi bid'atu al-qadar yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui amalan umat manusia sampai mereka menjalankan amalan tersebut, bahwasanya Allah tidak menakdirkan apapun. Sebagaimana yang dibuat oleh Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani di kota Basra. Maka sebagian umat manusia mengingkari perkataan ini. Sampai-sampai datang beberapa para tabi'in kepada sahabat Ibnu Umar dan mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwasanya di tempat kami di Basra ada orang yang bernama Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani, dan dia menuduh bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki takdir tidak mengetahui amalan umat manusia. Dan pada saat itu Ibnu Umar termasuk sahabat yang terakhir yang masih sisa di negeri tersebut. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Umar, dhahara indana unasun yakuluna la qadar, di antara kami ada umat manusia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan apapun. Apakah dibiarkan oleh Ibnu Umar? Tidak. Memberikan peringatan dengan keras kepada mereka. Kata Ibnu Umar, akhbirhum annani bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Tolong kabarkan kepada mereka bahwasanya aku Ibnu Umar berlepas diri darinya dan mereka berlepas diri dari aku. Ini keras. Tahdzir, peringatan kepada mereka. Fawallahi, kata Ibnu Umar, law kana ahaduhum anfaqa mithla Uhud dhahaban. Demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat sebesar apa gunung Uhud emas, enggak tanggung-tanggung ikhwani hafizakumullah, mereka mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, ma tuqbila minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima sedekah dan infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan perkataan Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Sehingga metode yang keempat ini merupakan at-tahdzir wasiddah, ta'dzir dan keras kepada siapa? Ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kepada orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada ahwa, penyimpangan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan penyimpangan dari Al-Qur'an. Maka ini diperingatkan mereka dengan peringatan dan dengan asyiddah. Empat metode ini naam yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil As-Sunnah. Ini naam faedah yang ketiga. Faedah yang terakhir. Bahwasanya faedah yang keempat, da'i yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki tiga syarat. Menjadi seorang da'i di dalam dakwahnya harus memiliki tiga syarat. Yang pertama, syarat seorang da'i an yakuna 'aliman bil hukmi syar'i. Seorang da'i, syarat yang pertama, harus memiliki ilmu di dalam hukum-hukum syar'i. Bagaimana dia akan berdakwah? Dia tidak memiliki ilmu. Maka syarat da'i yang pertama, yaitu dia harus memiliki ilmu. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, kul hadhihi sabili. Katakan, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basir. Yaitu di atas ilmu, di atas pengetahuan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti. Wa ma ana subhanallah, ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya dakwah harus di atas basirah, di atas ilmu syar'i. Mengetahui dalil dari Al-Quran dan mengetahui dalil dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna da'iyatu aliman fi kaifiyati da'wah. Syarat yang kedua bahwasanya seorang da'i itu harus mengetahui bagaimana cara berdakwah. Maksudnya cara berdakwah, apa yang akan dia mulai dalam dakwahnya. Tentunya dia harus mulai dengan perkara yang penting dari yang lebih penting. Nah, contohnya dia kedepankan tauhid. apabila melihat sebuah kaum yang mereka jahil kepada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia melihat sebuah kaum yang penuh dengan kesyirikan, maka di sini berdakwah kepada tauhid. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna aliman fi halil mad'u. Da'i harus mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Dia saat ini akan turun ke sebuah kota, mayoritas mereka ini bagaimana pemahaman? Ini harus diketahui, seorang da'i harus bertanya. Sehingga dia memahami apa yang akan dia dakwahkan kepada umat manusia yang ada di tempat tersebut. Nah, tiga syarat ini telah disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'adz ibn Jabal berdakwah menuju ke negeri Yaman. Coba kita lihat, Mu'adz ibn Jabal diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke negeri Yaman. Kita sebutkan tadi syarat yang pertama, yaitu harus mengerti ilmu syar'i. Dan kita ketahui, Ibnu Mu'ad ibn Jabal merupakan kibarus sahabat, termasuk sahabat yang besar dan termasuk fuqaha'us sahabat. Ini adalah syarat yang pertama. Bahwasanya Mu'ad ibn Jabal merupakan ulama dari kalangan para sahabat, memiliki ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'ad bahwasanya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi penduduk Yaman yang mayoritas mereka ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasar. Nah, ini Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Mu'ad bahwasanya seorang dai harus mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang akan dia dakwahi. Ini syarat yang ketiga tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, a'limhum anna Allah iftarada alaihim. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yad'u bi syahada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'ad untuk mengajak mereka untuk bersyahadat masuk ke dalam agama Islam, mengajarkan kepada tauhid. Nah, di sini cara untuk berdakwah, kedepankan tauhid. Setelah tauhid, diajarkan kepada mereka rukun-rukun Islam yang lain. Nah, dari hadis ini terkumpul tiga syarat bagi seorang dai. Yang pertama, memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, dia harus mengetahui bagaimana cara berdakwah, materi apa yang akan dia sampaikan. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang da'i, dia harus mengetahui kondisi masyarakat yang dia dakwahi. Dan ini semua terdapat dalam hadis Ibnu Abbas ketika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Mu'ad untuk berdakwah ke negeri Yam. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada poin yang keempat. Di dalam perkataannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi ilahuna walhamdulillah.